الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يعطيه نعمه ويكافئه مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ولك الحمد وقد شاءك رضواك. ولك الحمد اذا رضيت. ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ولا تنسينا بها من جميع الاهوال والافات. وتغفر لنا بها جميع الحاجات. وتطهرنا بها من جميع السيئات. وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات. وتكلمنا بها حق الرايات. من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. يا الله بقلم ينقل رحمة البركة kami semua dapat hadir di satu majlis yang penuh dengan mengingat kepada-Mu. Kami seluruhnya yang hadir adalah hamba-hamba-Mu yang mohon ampunan ya Allah dari semua kesalahan dan dosa. Kami semua yang hadir ya Allah menghadiri ya Rab majlis yang menjadi baik oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rabb, kami berada di majlis bersama para awliya, bersama para salihin. Ya Rabb, berkat Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, tahul dan semua hajat kami terkabul. Berkat Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahul dan semua hajat kami yang terkabul. Berkat Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, tahul dan semua hajat kami selamatkan kehidupan kami. Selamatkan ya Allah Tuhan kami. Selamatkan ya Allah kita umur kami. Berikan kami semua hamba-hambamu yang selalu mendapat lindunganmu. Hamba-hambamu yang selalu mendapat rahmat dan ridhamu. Hamba-hambamu yang selalu mendapat bimbinganmu. Allahumma ya Allah, biarkan wali-Mu hada ya Arhamar Rahim. Kami semuanya, semuanya mempunyai hajat. Kami semuanya mempunyai hajat. Ya Allah, kabulkan semua hajat-hajat kami. Kabulkan seluruh hajat saudara-saudara kami muslimin muslimat dimanapun mereka berada. Ya Arhamar Rahim. Ya Arhamar Rahim. Sampaikan salawat dan salam kami kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Yang karenanya kami selalu mendapat bimbingan ya Arhamar Rahim. Yang karenanya kami semuanya menjadi sebaik-baik umat. Ya Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebagaimana yang kita katakan kitab Muhammad al-Muslim. Usra lana ma'asyar al-Islam inna lana inna al-hidayati rukman khaira munhadimin. Lama Allah da'ina min ru'atihi. Ya Allah, nasi kunna akram al-umati. Hadirin yang dimuliakan Allah, beberapa tahun yang lalu saya pernah menatap wajah seseorang yang kalau saya tatap wajahnya saya ingat kepada Allah. Beberapa puluh tahun yang lalu saya melihat seseorang yang dari wajahnya saya melihat bahwa orang tersebut adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Setiap wajah menatap wajah beliau, jutaan ilmu yang keluar dari wajah yang penuh dengan kecintaan Allah dan kecintaan Rasul. Setiap langkah-langkahnya selalu menarik manusia untuk mengikutinya. Setiap tutur katanya selalu membuat manusia ini berubah menjadi manusia yang baik. Setiap hari ia keluar keliling dan mencari saudara-saudara muslim dan menasihati satu dengan yang lain tanpa pamrih. Ia seorang yang tua, ia seorang yang kurus, ia seorang yang penuh dengan cahaya. Dikenakan beliau adalah orang yang selalu bertakarruf kepada Allah. Beliau adalah orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah. Beliau adalah orang yang dicintai Rasul dan mencintai Rasul. Orang tersebut adalah yang ada di depan kita. Orang tersebut adalah guru Syekhana Muhammad Jarwani Abdan. Beberapa puluh tahun yang lalu, saya yakin masyarakat yang ada di kota Bandung ini merasa tenang dan tenteram karena wujudnya beliau. Saya yakin beberapa puluh tahun yang lalu manusia kalau melihat figur beliau mereka merasa aman dan tenang. Dikarenakan figur ini adalah figur yang membuat tenteram orang sejarahnya. Karena figur yang tidak dicari sesuatu, mencari sesuatu, mencari riba Allah. Tidak mencari sesuatu, kecuali mencari riba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tetapi, di saat-saat yang seperti ini, figur itu hampir punah. Di saat-saat yang seperti ini, justru figur seperti itu yang kita nantikan. Justru figur yang seperti itu yang kita harapkan hampir punah. Masyarakat satu dengan yang lain mereka sibuk dengan kesibukan dunia. Ulama yang satu dengan ulama yang lain sibuk dengan kesibukan dunia. Pedagang satu dengan pedagang yang lain sibuk dengan urusan dagang mereka. Anak dengan orang tua sudah tidak berhati. Tetangga satu dengan tetangga lain sudah tidak saling sapa. Dikarenakan mereka tidak mempunyai figur seperti Syekh Muhammad Jarwani Abdan. Mari kita berkembang di malam ini bukan sekedar ziarah. Kita berada di majlis ini, majlis yang begitu agung. Kita berada di sekitar masalah. Kita berada di dalam perkuburan. Dan masing-masing kita pasti akan masuk ke dalam liang kubur. Wahai Bani Adam, wahai anak Adam, apakah engkau telah mempersiapkan perjalanan anda setelah nanti? Anda akan masuk ke dalam kubur dan akan dihisab oleh Allah. Wahai anak Adam, apakah anda masih disibukkan dengan kesibukan dan disibukan nafsu? Dengan kesibukan-kesibukan duniawi, apakah anda lupa bahwa telah ada kisah? Apakah anda lupa bahwa nanti di kubur adalah awal daripada kehidupan? Apakah anda lupa bahwa kubur itu termasuk Allah sendiri yang ada di janda? Atau na'udhu bila kubur di kubur di jalan? Sadarkah kita? Di sini saya mengajak diri saya pribadi dan saya yang di Syekh Muhammad Jarman Jarwani Abdan ada di samping saya. Beliau pasti senang kalau melihat umat yang kumpul seperti ini. Tetapi beliau akan hadir. Kalau melihat umat daripada umat Nabi Muhammad, murid daripada murid beliau, atau orang-orang yang pernah melihat wajah beliau, di saat ini rumah kepada Allah, di saat ini rumah kepada Rasul, di saat ini rumah kepada para awliya. Karena kesibukan dunia. Makanya Rasulullah mengatakan, kumpul dunia wa marahidatil khawatir adalah pemimpin daripada kerusakan. Pemimpin yang dimuliakan Allah, pernah terjadi di salah satu zaman Syekhana Al-Imam Abu Jabir dan dikatakan Imam Hasan Al-Jawi. Di zaman itu, di zaman Syekhana Hasan Al-Jawi, di zaman itu beliau melihat ada seorang masjid yang dituntun yang telah dikatakan mereka dibongkong dengan jelanda. Dan di bawahnya kita melihat ada seorang anak yang masih berumur 10 tahun yang meraung rakyat tadi. Beliau memperhatikan anak tersebut. Waktu beliau memperhatikan anak tersebut, diikuti dari belakang anak tersebut, berikut majikan orang-orang yang mengantar di majikan sampai ke pemakaman. Sampai di pemakaman tersebut, orang-orang seperti yang menangkan seorang tua. begitu anak-anak dan anak yang kecil dari Tuhan teriak-teriak, wahai ayahku, mengapa saat yang tidak keinginan sekarang terjadi? Wahai ayahku, hari yang tidak pernah pernah disaksikan sekarang terjadi. Wahai ayahku, engkau berada di dalam kubur ini dan aku akan hidup sendiri. Lalu si anak itu pulang dan dengan saudara Wafri pulang-pulang. Keesokan harinya dengan saudara Wafri melihat seorang anak tadi yang berumur 10 tahun. Dia harus menuju ke kuburan. Dan dengan saudara Wafri menuju dengan keluar dari kamar. Sewaktu melihat anak itu merangkul kubur ayahnya, anak itu mengucap, wahai ayahku, tadi malam sewaktu engkau berpikiran, engkau memanggil namaku dengan berselah. Beberapa hari yang lalu, sewaktu engkau berpikiran, engkau memanggil namaku dengan berselah dan untuk menghibur aku. Sekarang, bagaimana engkau, wahai ayah, siapa yang menghibur engkau di dalam kubur? Ayah, setiap malam kalau engkau menginginkan air minum, engkau selalu memanggil namaku dengan berserah untuk mengambilkan air minum. Sekarang di dalam kubur ini, siapa yang akan mengambilkan air minum untukmu? Wahai ayah, setiap malam aku selalu memperhatikanmu. Setiap malam aku selalu mengambilkan makan untukmu. Di dalam kubur ini, siapa yang akan mengambilkan makan untukmu? Suatu dengan harga berdasarkan pemandangan dan memanggil wahai anakku. Semakin bersungguh satu dalam itu tidak sama sekali berpesan di hati orang yang mendengarkannya. Sesungguhnya sepatutnya kau menanyakan kepada ayahmu. Wahai ayahmu, menurut para ulama, wajah-wajah orang yang di dalam kubur bisa dipalingkan oleh malaikat. Yang tadinya di hadapan Jibril, mereka bisa berbalik. Dikarenakan mereka tidak sholat, apakah wajahmu saat ini masih tetap menghadap Jibril atau sudah berbalik? Wahai ayah, kata dia pada Nabi Muhammad, tanyakan seperti ini. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kubur itu adalah kubur di kubratil mi'ran atau rawdah di riyadil jannah. Apakah kuburmu ini termasuk dari taman-taman surga? Masya Allah, itu semua akan terjadi kepada diri kita hadirin. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Jangan kita merasa bahwa hidup di dunia ini masih panjang. Kalau kita lihat kehidupan di dunia ini, na'udzubillah min dzalik. Satu dengan lain sudah saling bermusuhan. Kakak dengan adik bermusuhan. Anak dengan orang tua saling mencaci-mencaci. Pekerjaan membuat orang lupa kepada aturan-aturan syariat agama. Kehidupan membuat orang gemis dan rakus. Dikarenakan mereka cinta kepada dunia dan lupa kepada kubur. Saya ajak di tempat ini hari. Wahai anak-anakku yang dicintai oleh Allah. Berbaktilah anda kepada kedua orang tua. Zaman yang mustahil ini. Saya kalau mendengar berita-berita dari radio maupun dari televisi maupun dari koran. Banyak anak-anak di zaman seperti ini mereka sudah berani kurang ajar kepada orang tua. Bahkan ada anak yang berani mencaci orang tua. Bahkan ada anak yang berani memukul orang tua. Ini terjadi hadirin, bukan cuma cerita belaka. Mengapa mereka bisa berbuat seperti itu? Karena mereka tidak mempunyai ilmu agama. Mereka tidak menuntut ilmu. Mereka tidak mau kumpul kepada para ulama. Mereka tidak mau kumpul kepada orang-orang yang dicintai Allah. Kumpulan mereka kepada orang-orang yang rakus semata dunia. Banyak orang di zaman ini, kehidupan-kehidupan mereka sudah tidak meniru kehidupan Rasulullah. Rumah tangga mereka tidak meniru rumah tangga Rasulullah. Perjalanan mereka tidak meniru perjalanan Rasulullah. Bermasyarakat pula tidak meniru dengan cara Rasulullah untuk bermasyarakat. Mau sampai kapan kita akan lupa kepada Allah? Sampai kapan kita akan lupa sedangkan kematian akan datang menanti kita? Satu kemudian dicabut kita akan dipanggil oleh Allah. Setelah kita dihadapkan oleh malaikat Israel, kita tidak bisa mengatakan Rabbi akhirni bila ajalil balik. Ya Allah, undurlah aku. Aku akan berbuat apa? Aku akan sholat. Aku akan berbakti kepada orang tua. Aku akan menyambung tali silaturahmi. Allah mengatakan tidak. Sewaktu anda sekarang masih ada umur, mari kita tunai sholat lima waktu kita. Kita tunai berbakti kepada orang tua. Kita tunai silaturahmi kita. Kita tunai kehidupan kita sebelum ada datang kepada kita. Kalau tidak ada datang kemarin, ya Allah. Jadi yang kata Nabi pernah melihat orang yang masih kata Nabi Muhammad. Setelah beliau melihat orang yang sadar dan maut, beliau pulang ke rumah dan disibukkan olehnya makanan. Beliau menolak makanan tersebut. Bagaimana saya bisa makan sedangkan saya baru melihat orang yang lagi sadar dan maut. Peringatan-peringatan seperti ini akan datang kepada kita. Jika ini manusia yang merasa bahwa pasir itu untuk selain kita, bukan untuk kita. Kita merasa bahwa akhirat itu nanti masih jauh. Bahkan coba kita lihat di tahun yang lalu berapa jamaah yang kumpul bersama kita dan sekarang mereka berada di dalam kubur-kuburnya. Kita tidak tahu kita akan berada di tahun yang akan datang atau tidak, tapi mudah-mudahan kita pada umur lalu berada pada Allah dan Rasulnya. Tetapi tidak semua saja pada umur kita diingatkan di mana dan ketakwa. Kalau kita menghidupkan dari Syarwani tertawa, dari Syarwani tersenyum, wahai rakyat, wahai penduduk kota Bandir, wahai yang ada di sekitar kota beliau, berubahlah anda. Jangan sekali-kali anda menjadi orang-orang yang menyakitkan guru Syarwani. Beliau selalu melihat murid-murid di mana mereka berada. Beliau selalu melihat jamaah-jamaah yang ada di sekitarnya. Beliau mengurus siapa. Beliau menangis. Beliau menangis. Beliau menangis. Kita makan amal yang diamalkan oleh masyarakat sekitar tidak seperti apa yang beliau inginkan. Sedikit orang yang menuntut ilmu. Sedikit orang yang menjalankan nasihat-nasihat beliau. Mari. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah Dan juga pula terhadap Nabi Muhammad. Ya Allah, نبيك يا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها يا أرحم الراحمين. سيدنا الذين فضلت كما يا الله فبالتجديد بك المتسامي يخلو تحت قدمه يا رب تبيت الأرض وبركة بين كتاب النهار يا ملك الأرض يا كبرك في كتاب التوبة يا ملك الأحياء كبرك في كتاب التوبة يا ملك الأحياء كبرك في كتاب التوبة اللهم يا رب تلك النظر في كتاب التوبة المفتوحة dengan baik. berbakti kepada orang tua dengan baik, sahur dari silaturahmi, ikuti syariat Rasulullah, insya Allah selamat dunia wal akhirat. Dan saya mohon maaf atas apa jalan zaman saya di tempat ini, karena ini perintah daripada Syekh Anas Syaikhul Anwar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan bermanfaat bagi kaum semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.